subhanahu wa ta'ala melalui amalan ibadah talabul ilm. Pada kesempatan malam hari ini, insya Allah nanti ada pembahasan dari beberapa pertanyaan. Tapi sebelumnya akan disampaikan terkait masalah pendidikan, di mana anak didik dengan tingkatan usia mereka masing-masing diberi kesempatan untuk bermain dengan teman-teman sebayanya. Sebagaimana hadis dari Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahih keduanya. Penggalan hadis dari Anas bin Malik ini mencerminkan bagaimana pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik yang pada saat itu masih sebagai anak-anak diberi kesempatan untuk bermain dengan teman sebaya. Kata Anas bin Malik, bainama kuntu al'abu ma'al ghilman, faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa arsalani fi hajatin. Al-hadith. Ketika itu saya sedang bermain bersama teman-teman seusia. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengutusku untuk satu keperluan. Syahid daripada hadis ini adalah menggambarkan saat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Anas bin Malik. Ketika itu Anas bin Malik tengah bermain dengan teman-teman sebaya. Demikian juga yang diungkapkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika mengungkapkan, menceritakan tentang keadaan diri beliau radhiyallahu anhuma saat dimintai tolong oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diutus kepada sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, marra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana al'abu ma'al ghilman, fakhtaba'tu minhu khalf babin, fada'ani fahata'ani hat'atan, ثم بعث بي إلى معاوية فرجعت إليه فقلت هو يأكل. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melintasiku, lewat, melewatiku, dan aku saat itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlalu dan saat itu aku sedang bermain dengan teman-teman sebaya. Kata Abdullah bin Abbas, aku kemudian sembunyi di balik pintu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggilku dan menepuk diriku dengan satu tepukan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus mengutusku kepada Muawiyah, maka aku pun kembali seraya mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Muawiyah sedang makan. Syahid daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menggambarkan bahwasannya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma tengah bermain dengan teman-teman sebayanya. Di antara faidah hikmah permainan atau bermain anak-anak, yang pertama di antaranya memiliki bermain itu sendiri memiliki nilai fisik jasmani pada diri anak. Dalam hal ini bermain tentu saja bermain yang positif, yang dibenarkan oleh syariat. Permainan-permainan yang memiliki nilai untuk melatih keterampilan fisik ataupun kemampuan jasmani sang anak. Entah itu yang sifatnya berlari, entah itu yang sifatnya meniti bambu untuk keseimbangan tubuhnya, entah itu permainan meloncat atau yang lainnya. Yang jelas, permainan yang membutuhkan gerakan-gerakan tubuh akan memiliki nilai positif bagi jasmani anak itu sendiri. Kemudian bermain dengan teman sebaya juga memiliki nilai pendidikan. Anak bisa mempelajari berbagai hal yang terkait dengan permainan itu sendiri. Misalnya mengenal bentuk, warna, ukuran, dan lain sebagainya. Tergantung dari bentuk permainan yang dia lakukan. Bermain dengan teman sebaya juga memiliki nilai sosial. Anak bisa berinteraksi dengan sesamanya. Anak melatih komunikasi dengan sesamanya. Melatih untuk bertutur kata. Bertutur kata dengan cara yang baik. Dan yang lainnya. Dengan kata lain bahwasannya, di dalam permainan tersebut, anak-anak memiliki kemampuan-kemampuan yang bisa untuk menambah perkembangan emosi ataupun perkembangan sosial mereka. Permainan itu pun memiliki nilai akhlak. Anak diuji untuk bermain dengan menimbang rasa teman sepermainan. Artinya apabila dia berkata tidak baik, temannya tentu akan menyikapinya. Di dalam permainan tersebut terkandung pelajaran-pelajaran tentang masalah kejujuran, keadilan, pengendalian emosi, misalkan seperti itu. Taruhlah misalnya permainan-permainan yang di situ membutuhkan kerjasama kolektif, entah itu permainan bola atau yang selainnya, di mana membutuhkan kerjasama tim, membutuhkan hal-hal yang di situ seseorang harus bisa mengendalikan emosi ketika teman seiring mereka mungkin melakukan tindakan atau perilaku yang tidak sesuai dengan keinginan dirinya. Maka anak kemudian melatih diri untuk bisa mengendalikan emosinya. Bermain dengan teman sebaya juga memiliki nilai inovatif. para ahli pendidikan biasanya lebih senang menggunakan mainan-mainan yang mainan itu adalah dikategorikan sebagai mainan tradisional. Entah itu mainan membuat senjata dari pelepah pisang misalnya. Karena di sana nilai-nilai inovatif itu ada. Berbeda dengan ketika orang tua membelikan mainan yang sudah jadi di toko. Entah itu mobil-mobilan, pesawat terbang misalnya. Tidak merangsang kemampuan inovasi daripada sang anak. Karena mainan itu sudah jadi. Berbeda apabila seseorang, seorang anak melihat ada kulit jeruk bali, kemudian dibuat seperti kendaraan, dibuatkan roda bulat, kemudian ditempel untuk kanan kiri, sisi kanan dan kirinya, belakang, depan belakang, kemudian dijadikan kendaraan mobil-mobilan atau lainnya. Permainan-permainan yang seperti ini lebih merangsang kemampuan inovasi daripada anak tersebut. Permainan itu pun memiliki nilai kepribadian, melatih anak untuk percaya diri, pede menghadapi sekian banyak teman-temannya. Satu dengan lainnya, bertenggang rasa satu dengan lainnya, berhubungan, itu akan membentuk kepercayaan diri. Seseorang yang tadinya mungkin takut apabila mencebur ke air di sungai, tapi ketika bersama teman-temannya, kemampuan dia untuk bisa berenang bisa terlatih. Kemampuan untuk membangun kepribadiannya yang lebih positif, dalam hal ini adalah kepribadian untuk bisa percaya diri bahwasanya aku pun mampu seperti teman-temanku, itu sangat besar nilai bagi pendidikan sang anak. Dan nilai pendidikan untuk membentuk kepribadian, kepercayaan diri, tidak semata-mata hanya dengan teoritis, tetapi akan sangat banyak terbentuk manakala anak itu langsung mempraktekkan di dalam permainan bersama teman-temannya. Dan banyak lagi nilai-nilai yang positif dari bermain tersebut. Cuma tentunya kita harus bisa mengawasi saat anak bermain, dalam pengertian anak dituntun untuk melaksanakan adab-adab dalam bermain. Misalnya ketika dia hendak bermain keluar rumah, dia meminta izin dulu kepada orang tua, mau main kemana, mau main bersama siapa. Itu tanamkan kepada anak kita. Jangan sampai anak-anak bermain kita tidak tahu, kita sebagai orang tahu, orang tua tidak mengetahui anak itu bermain dengan siapa dan anak itu bermain kemana. Ini berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena di sekeliling kita sekarang ini banyak bentuk-bentuk permainan yang itu sangat mengganggu, bahkan mungkin akan menghancurkan keadaan anak itu sendiri. Di sekitar kita, apa bentuk permainan tersebut? Di antaranya adalah semacam PlayStation, PS, atau bahkan yang lebih daripada itu, yang lebih mengerikan adalah internet. Anak-anak sekarang bisa masuk warnet. Anak-anak sekarang bisa dengan cepat dia beradaptasi dengan permainan yang sifatnya teknologi. Dan lebih daripada itu, tentunya kita sebagai orang tua mengawasi handphone yang itu semua sekarang ini mudah sekali didapat oleh, diakses oleh anak. Hatta anak 10 tahun, 8 tahun, 7 tahun pun bisa mengakses. Meskipun awalnya hanya mengakses game yang ada pada handphone, tetapi lama kelamaan permainan-permainan yang ada di dalam handphone ini akan merusak sisi-sisi kepribadian anak. Di antara yang dirusak adalah tingkat kemampuan kepekaan sosial. Karena namanya anak bermain dengan handphone, dia konsentrasi hanya kepada handphone. Dia tidak peka dengan lingkungan yang terjadi di sekitarnya. Dalam pengertian, permainan model handphone ini, ataupun internet, ataupun PS, lebih bersifat autis dalam tanda kutip. Sehingga menumpulkan kepekaan sosial anak, menumpulkan nilai inovasi, karena game sifatnya mekanik. Anak bisa menekan tombol-tombol tertentu, dia bisa mengendalikan game tersebut. Hanya itu saja. Tidak ada kemampuan-kemampuan inovatif yang ada pada merangsang pemikiran, merangsang daya kreasi dia, tidak ada. Maka, ya, kalaupun ada, sangat sedikit sekali dibandingkan dengan apabila si anak membuat mainan-mainan tradisional yang tadi diungkapkan. Sebagaimana diungkapkan tadi. Maka, sebagai orang tua harus bisa mengendalikan yang demikian. Khusus misalnya dalam hal lingkungan pondok. Bila anak sudah mulai terangsang, terstimulasi oleh permainan-permainan seperti internet, PlayStation, dan lain sebagainya. Maka upaya-upaya untuk mengalihkan perhatian anak, untuk tidak lari ke warnet. Yang pertama adalah proses penyadaran kepada anak itu sendiri. Anak itu terus harus dinasehati. Tidak cukup sekali, tidak cukup dua kali. Seraya pengawasan diperketat. Akses jalur untuk menuju ke warnet dipersempit. Diminimalisir. Tidak cukup misalnya membangun pos di depan misalnya. Tetapi harus mencoba dari kita untuk proaktif kepada pemilik warnet itu untuk bisa diajak kerjasama. Untuk bisa diajak kerjasama. Apabila ada anak model begini, santri kami ataupun yang lain masuk ke warnet, mohon kami diberitahu. Artinya pihak ketiga dalam hal ini kita upayakan untuk bisa diajak kerjasama. Kemudian dari sisi di dalam kita sendiri, alihkan perhatian anak untuk tidak ke warnet. Dengan cara apa? Memperbaiki tempat-tempat yang bisa dijadikan sebagai pusat kesibukan anak. Apa itu? Di antaranya adalah perpustakaan. Perpustakaan kita dimanapun juga sangat minim. Untuk bisa dikonsumsi oleh anak. Kalaupun ada perpustakaan misalnya, kita membeli buku, wah ini buku bagus. Misalnya buku tentang, apa yang ngetren sekarang? Kisah apa? Peperangan. Apa? Yang digandrungi anak-anak sekarang? Apa? Peperangan? Hah? Ah, Visigoth. Jangan membeli buku Visigoth untuk perpustakaan. Satu, dua eksemplar. Sementara jumlah santri sekian puluh orang. Itu dibaca oleh dua orang, sudah yang lain punya kesibukan yang lain. Beli setiap satu judul buku mungkin 20 eksemplar. Nanti satu judul lagi 20 eksemplar. Karena anak-anak tentu akan berebut. Anak-anak tentu akan mencari alternatif-alternatif buku yang cocok dan menarik menurut dia. Ini upaya-upaya untuk mengalihkan kesibukan anak untuk kemudian tidak lari. Dan itu perpustakaan dibuka pada jam-jam di mana anak di situ lengang ataupun luang waktu belajarnya. Kemudian pihak perpustakaan pun aktif melakukan pendekatan-pendekatan kepada anak sehingga anak lebih senang ke perpustakaan daripada ke yang lain. Misalnya apa? Seorang anak yang telah mampu membaca dalam satu bulan 20 eksemplar judul buku mendapatkan penghargaan. Anak terpacu untuk bisa menggali informasi dan seterusnya. Ini. Wallahu alam, mungkin nanti jenis-jenis bukunya ya, bisa dimusyawarahkan apa yang sekiranya cocok untuk anak-anak dan lain sebagainya. Buku-buku yang terkait misalnya masalah pemandangan, masalah alam dan lain sebagainya sangat diperlukan untuk menambah semangat anak-anak untuk tidak kemudian terpancing ke luar dari ma'had ini. Itu diantara cara membuat kesibukan-kesibukan anak. Selain tentunya mungkin anak diberi waktu berolahraga dan lain sebagainya, latihan bela diri dan lain sebagainya. Ini adalah upaya-upaya kita untuk menghabiskan energi anak ke arah yang positif, sehingga energi yang berlebih itu tidak digunakan untuk lari dari pondok dan kemudian nongkrong di warnet. Ini upaya untuk mencoba mengalihkan perhatian anak kepada hal-hal yang lebih positif. Ini terkait masalah permainan. Kemudian juga permasalahan lain terkadang timbul. Karena anak-anak itu tidak semuanya di pondok, mungkin ada anak-anak yang dalam satu hari itu bisa pulang pergi ke rumah. Artinya setelah dia selesai belajar di pondok, dia pulang ke rumahnya. Maka untuk khusus anak-anak yang seperti ini, kita mohon untuk bisa berbicara dengan para orang tua, dengan orang tua anak yang istilahnya itu belajar di pondok tetapi dia kalau malam pulang. Kita bisa untuk berkomunikasi dengan orang tua, melakukan bentuk-bentuk semacam tukar pikiran. Karena terkadang di rumah mungkin ada handphone orang tuanya yang digunakan oleh anak-anak, kemudian dari handphone itu anak besoknya ke ma'had cerita kepada teman-temannya yang di ma'had dan seterusnya. Yang cerita ini akan merangsang anak yang di ma'had untuk ingin tahu lebih banyak lagi. Nah, oleh karena itu diminta kerjasama kepada para orang tua di mana anak-anaknya bila sore hari pulang ke rumahnya. Kemudian juga bisa dilakukan saat-saat tenggang, saat-saat lengang, melakukan ziarah ke tempat anak-anak tersebut dari pengasuh-pengasuh ke rumahnya, apa yang dilakukan di rumah, berbincang dengan orang tuanya dan lain sebagainya. Ini adalah upaya-upaya untuk mengeliminir semaksimal mungkin celah-celah yang bisa digunakan oleh anak untuk mengakses dunia maya. Karena ketika anak sudah asik mampu mengakses dunia maya, kemudian yang dilihat pun kemungkinan tidak bisa dikontrol lagi, tidak bisa diawasi lagi. Anak sudah terlanjur asik dengan dunianya, maka ini yang akan bisa membahayakan terhadap keadaan anak tersebut. Ini terkait kepada masalah permainan ataupun masalah bermain Yang tentu saja sekarang ini kita harus lebih ekstra mengawasi anak-anak, karena mereka dengan kegesitan mereka dalam tanda kutip mampu untuk bisa menerobos celah-celah yang selama ini tidak kita kira, tidak kita duga, anak ternyata mampu untuk bisa melakukannya. Tolong diberikan solusi salafiyin di kota ini. Walhamdulillah salafiyin di sini cukup banyak, tapi markas salaf cuma satu. Untuk pendidikan anak-anak saja cuma menampung 20 anak per kelas. Alhamdulillah 20 anak per kelas. Tapi ya perbandingannya ya. Mau dipondokkan ke Jawa atau Sulawesi terbentur biaya. Atau belum tega. Di kota ini juga ada sekolah yang didirikan Abu Umar Bashir yang mengajarkan manhaj salaf, tapi ada anak sebagian ikhwah yang dimasukkan di sana, itu pun disikapi sama ikhwah, katanya hizbiyun. Lantas bagaimana anak-anak dari sekian banyak ikhwah yang masih ada di SD SMP negeri atau SDIT STIT? Jazakumullah khairan wa antum jazakumullah khairan. Ya ini harus dibicarakan dengan asatidah. Kalau masalah tempat, kemudian mungkin untuk ke depan, yang pertama harus diadakan sensus salafiyin di kota Balikpapan. Berapa jumlah kakak di sini, kemudian anak berapa, untuk kemudian membuat perencanaan kedepannya. Artinya masalah ini jangan sampai dari tahun ke tahun terus muncul. Kalau misalnya dibutuhkan tempat-tempat pendidikan, kalau memang tempat terbatas, bisakah tempat itu dilakukan dengan cara mengontrak rumah? Tidak mesti harus di pondok misalnya. Itu yang pertama. Kemudian tenaga pengajar, adakah sukarelawan dari kalangan salafiyin itu sendiri yang mau untuk bersama-sama ta'awun mengadakan tempat pendidikan, daripada anak-anak kita jatuh ke hizbiyun. Sayang, dan ini sangat memprihatinkan, dan kita harus melakukan sesuatu, melakukan langkah-langkah untuk mengatasi hal yang demikian. Ya, kalau misalnya di sini ma'had tidak bisa menampung karena alokasi tempat yang tidak ada, maka berunding bermusyawarah dengan para asatidah di sini. Memungkinkankah kalau misalnya kontrak rumah di luar lingkungan pondok? Misalnya kontrak rumah yang kemudian mengambil tenaga ikhwah salafiyin untuk mengajar di sini. Ini mungkin salah satu pemecahan saja, atau nanti tergantung musyawarah baiknya bagaimana. Tetapi tetap meskipun posisinya di luar ma'had, tetap di dalam pengawasan para asatidah di sini tentunya, di bawah kontrol asatidah. Kemudian sarana prasarana, kemudian tenaga pengajar, ya, itu semua dirembukkan dengan para wali santri yang ada. Wallahu a'lam bissawab. Di dalam Islam ada istilah orang tua durhaka terhadap anaknya, mungkin anaknya durhaka kepada orang tuanya. Lalu adakah orang tua yang durhaka terhadap anaknya? Ya mungkin istilahnya tidak durhaka, tetapi menzalimi anaknya. Apa bentuk menzalimi? Di antaranya tidak menunaikan hak-hak yang semestinya didapat oleh sang anak. Hak itu diantaranya hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan nafkah, hak untuk mendapatkan kasih sayang, perhatian. Maka ketika anak disikapi setiap hari kekerasan demi kekerasan, maka itu berarti dia, orang tua, telah berbuat zalim, mengabaikan hak anak untuk mendapatkan kasih sayang. Wallahu a'lam bissawab. Bagaimana hukumnya anak-anak tidak bisa mengikuti pelajaran di ma'had salaf dikarenakan kurangnya kemampuan IQ anak, kemampuan IQ anak tersebut, sehingga orang tua terpaksa menyekolahkan di luar sekolah umum, bahkan di SLB, sekolah luar biasa. Hal ini dilakukan karena keterbatasan di ma'had yang tidak memiliki pengajar khusus seperti di SLB. Seandainya ibunya bisa mengajari, seandainya orang yang di rumah bisa untuk secara tekun mengajari anak-anak yang memiliki keterbatasan-keterbatasan, tidak sebagaimana anak-anak pada umumnya, maka itu jauh lebih baik. Itu jauh lebih baik. Karena bagaimanapun juga sikap kita sebagai orang tua yang mengajari anak yang memiliki keterbatasan-keterbatasan tersebut akan jauh lebih lebih bisa menghayati keadaan anak tersebut dibandingkan dengan orang lain. Kasih sayang kita akan jauh, dan semoga Allah menumbuhkan kasih sayang tersebut pada hati orang-orang tua yang memiliki anak-anak yang memiliki keterbatasan, yang dikarunia anak dengan keterbatasan-keterbatasan tersebut. Justru ini tantangan bagi kita sebagai orang tua untuk bisa mendidik semaksimal mungkin anak-anak yang dalam keterbatasan tersebut. Karena anak-anak yang memiliki keterbatasan tersebut, justru dia lebih banyak membutuhkan perhatian kita, lebih banyak membutuhkan kasih sayang kita. Sehingga apabila kita bisa menanganinya sendiri, itu jauh lebih baik. Apa hukumnya seorang mudaris memukul muridnya sampai berbekas ketika seorang murid melakukan kesalahan yang kecil? Ya, untuk masalah memukul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya pukullah anak ketika usia 10 tahun. Tentu saja memukul ini pun bukan dalam rangka melampiaskan kemarahan. Ketika memukul anak bukan dalam rangka melampiaskan emosi. Tapi pukullah anak ketika keadaan diri kita dalam keadaan tenang, tidak dalam keadaan marah. Karena pukulannya tentu akan lebih terarah, lebih terkontrol, terkendali, bila dibandingkan ketika kita memukul sang anak dalam keadaan emosi. Itu jauh tidak akan bisa kita mengontrol pukulan itu. Jangan-jangan pukulan itu tidak akurat, anak-anak malah loncat-loncat saja, kita malah dipermainkan dan tambah emosi. Ini yang tidak baik. Sebelum anak itu dipukul, hendaklah kita lakukan upaya-upaya nasihat. Kalau bisa melakukan nasihat, dinasehati anak. Apalagi misalnya menurut yang bertanya ini kesalahannya kecil, ya dinasehati kesalahannya apa. Dan kenapa dia melakukan kesalahan tersebut? Bisa jadi kesalahan itu bukan karena faktor dia, tetapi faktor dari luar diri dia. Anak terlambat datang ke ma'had, datang pada jam belajar, terlambat. Keterlambatan ternyata bukan pada faktor dia. Dia sudah siap sejak jam 5:30, tetapi yang malas abinya karena malam tadi melembur, ya, kerja lembur, sehingga kemudian paginya dia setelah sholat subuh harus tidur lagi, dan setelah itu kesiangan. Siapa yang salah? Anak? Untuk dihukum, diberi sanksi, tentu tidak adil apabila kesalahan itu hanya ditimpakan kepada sang anak. Maka alangkah lebih bijak apabila mudaris ataupun musrif yang membimbing anak-anak itu bertanya terlebih dahulu kepada anak, kenapa dia melakukan kesalahan tersebut? Secara sadarkah dia melakukan kesalahan tersebut? Atau dia mungkin tidak tahu bahwa itu adalah sebuah kesalahan, sehingga kita perlu untuk melakukan penelitian ulang kepada anak-anak. Tujuan kami para orang tua menyerahkan anak-anak kami ke lembaga-lembaga pendidikan formal umum dengan harapan kelak anak telah besar akan menyalurkan keahliannya untuk membantu atau memfasilitasi dakwah salaf, memberi fasilitas, maksudnya memfasilitasi dakwah salaf. Contoh, anak disekolahkan ke juruan dokter atau bidan atau yang lainnya. Nanti kelak setelah mahir dan ahli dalam bidangnya, bisa membantu ikhwah salafiyin dan dakwah. Apakah pernyataan atau tujuan tersebut salah atau dipermasalahkan? Mohon nasihat dan bimbingannya. Bisakah kita menjamin keselamatan hati anak kita ketika dia kuliah di fakultas kedokteran? Siapakah yang membolak-balikan hati anak kita? Apakah kemudian kita optimis anak kita setelah jadi dokter kemudian mau menyediakan fasilitasnya untuk salafiyin? Harapan mungkin bisa kita canangkan, tapi kenyataan di kemudian hari apakah akan kita dapatkan? Sesuatu yang sudah pasti, anak itu harus dididik agama. Itu adalah suatu yang pasti. Lebih baik anak kita dididik menjadi ustaz. Kalau ada kelebihan rizki, berangkatkan ke ulama, rihlah untuk thalabul ilm ke ulama, untuk kemudian nanti pulang ke sini jadi da'i. Adapun dokter yang bisa memfasilitasi kaum salafiyin, biar anak kita yang mendakwahinya, sehingga para dokter yang belum salaf itu kemudian menjadi salafi. Jangan anak kita yang diawamkan, anak kita yang sudah salafi kemudian diawamkan dengan predikat dokternya. Lebih baik orang yang sudah punya predikat dokter disalafikan. Siapa yang mensalafikannya? Anak-anak kita. Ya, tapi begitulah. Kalau jadi ustaz kan hidupnya tidak pasti. Di Durusul Ugo kan sudah diajarkan. At-tajiru ghaniyun, al-mudarrisu faqirun. Kan sudah stigmanya itu sudah, kalau jadi pengajar di pondok itu ya begitulah. Stigma itu kan karena kesalahan kita sendiri. Iya toh? Kenapa memberi insentif kepada ustaz sedemikian murah? Iya tidak? Kalau stigma itu ingin berubah, ya kita yang punya banyak uang, ustaz. Gajinya per bulan 100 juta ya. Tapi yang jelas, berbahagialah kalau anak kita menjadi da'i ilallah, zuhud dengan dunia. Sebetulnya ketika kita kan kita sendiri yang sebetulnya melihat masalah gitu ya. Seperti misalnya ustaz rumahnya seperti ini, kasihan ya. Kan kita sendiri sebetulnya. Adapun ustaznya sendiri yang mengalami, santai-santai saja. Rumahnya bocor pun santai. Disinilah sebetulnya tingkat kemampuan untuk mengaplikasikan ilmu. Ilmu kita kadang tidak sampai dengan ilmu yang ada pada diri seorang ustaz. Kan begitu. Nah, oleh karena itulah stigma negatif tentang keberadaan ustaz, tentang penghasilan ustaz, tentang yang lain-lainnya, yang itu semua tentang masalah-masalah sifatnya materi, duniawi ya. Mungkin jangan terlalu tinggi diangkat ke permukaan, sehingga kemudian hal itu menjadikan subhat pada diri kita, untuk kemudian anak-anak kita jangan seperti itu. Ini berbahaya. Contohnya banyak dari ummahat salafiyin yang ketika menjelang melahirkan anaknya banyak dibantu oleh dokter kandungan laki-laki disebabkan kurangnya dokter kandungan dari perempuan. Ya di mana-mana dokter kandungan perempuan itu di mana-mana kurang. Tetapi masalahnya, kita memecahkan masalah bukan kemudian kasus per kasus, tetapi kita melihat masalah itu jauh ke depan, bagaimana secara syariat. Kan kasihan anak kita yang sudah faham syariat tentang ikhtilat misalnya, harus kemudian tercebur. Kan kasihan. Oleh karena itu, ya, kokohlah di atas manhaj salaf, kokohlah di atas Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman salaf. Yakinlah masa depan ustaz di tahun-tahun ke depan itu akan cemerlang, insya Allah, insya Allah. Tidak percaya, sekarang banyak ustaz yang sudah jadi pengusaha. Itu masalah rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus yakin, seyakin-yakinnya Allah yang mengatur semuanya. Tinggal kita, karena memang ustaz kemampuan waktunya habis untuk mengajar, membenahi umat, mengatur umat, maka kesadaran kita untuk memperbaiki keadaan yang demikian ini. Jadi jangan anak kita yang dijadikan awam, tapi orang awam itu yang kita jadikan sebagai salafi. Ini banyak sekali, waktunya sudah habis. Ya, banyak sekali masalah-masalahnya. Ini masalahnya hampir sama, tentang masalah pendidikan anak Pondok Ibnul Qayyim yang kapasitasnya terbatas. Kan hebat itu Pondok Ibnul Qayyim itu, jadi rebutan. Belum tentu semua salafin mendapatkan porsi, mendapatkan seat kursi di sini. Itu menunjukkan bagus sekali, jadi rebutan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin mohon maaf saya tidak bisa membacakan satu persatu pertanyaan antum semua, masih banyak sekali. Sementara kita dibatasi waktu, ini sudah lewat waktunya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin di lain kesempatan kita dipertemukan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan, situasi, waktu yang lebih baik. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian terdapat tutur kata yang tidak berkenan di hati antum semua. Ana adalah manusia biasa yang tentu saja banyak sekali kekurangan, kelemahan. Oleh karena itulah, dengan rendah hati ana menyampaikan permohonan maaf kepada antum semua dan beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kelemahan, ketidakberdayaan sebagai manusia. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.